Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Saudaraku seiman, seagama, senegara yang sangat saya muliakan dan dimuliakan Allah Ta'ala, berpuasa adalah satu media untuk membentuk sifat-sifat takwa. Dan satu sifat yang paling dekat dengan takwa adalah kejujuran. Dan negeri ini menjadi rusak. Kenapa kita menjadi negara yang gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan nomor 63 dari 178? Begitu dilansir di Harian Kompas, bahwa sesungguhnya kita gagal karena kejujuran sudah sulit didapatkan di negeri ini. Di dalam Islam, kejujuran itu sangat dihargai. Artinya apa? Justru dengan puasa ini, orang ditempa untuk membiasakan kejujuran. Sampai-sampai kalau ada orang bohong, dikondisikan, "Eis, ini puasa-puasa, jangan bohong." Ya tentu boleh saja bohong, kalau itu di dalam empat hal. Saya akan terangkan ada kebohongan yang diperbolehkan dan kejujuran dilarang. Kapan kejujuran itu dilarang? Kalau itu membuat ketidakbaikan kepada seluruh umat. Artinya, kejujuran itu menjadi tidak boleh kalau itu tidak ada maslahatnya. Baik, kebetulan ada Mas Yuda di sebelah saya dan juga ada Mas Radit. Gimana Mas Yuda? Jadi kita bermain dengan, tadi saya baru beli tisu, Pak Ustadz. Iya, pakai tisu. Kita ya. Pakai tisu aja. Iya. Permainan yang paling simpel, saya ya. Beliin satu. Boleh, tisu. Iya. Jadi gini caranya, Pak Ustadz. Tisunya di sini dilipat jadi dua. Dilipat jadi dua. Dilipat jadi dua lagi. Dilipat jadi dua lagi. Dilipat jadi dua lagi. Dilipat jadi dua lagi. Kecil. Ya. Terus di tangannya taruh sini. Tangannya taruh sini. Ya. Ya. Kasih lihat. Ya. Terus dilipat. Dilipat. Terus. Terus. Ujung, ya. Ujung habis, ya. Ujung habis. Ya, udah. Ya, kalau udah ditutup gini. Ditutup gini, ya. Tutup. Ya. Terus dirobek ujungnya. Robek gitu. Set. Sampainya dikantongin biar enggak nyampah. Oh, ya, betul. Islam harus menjaga kebersihan. Ya. Nah, terus ya. Biasanya kan kalau pesawat itu ada terbuka jepnya, Mas Ustaz. Iya. Ustaz. Gini. Ditiup. Buka pelan-pelan. Itu kok bilang nggak ada? Tadi sih pakai terbuka ajaib. Oh gitu. Dalam rangka menghibur, dalam rangka mendamaikan orang, satu hadis mengatakan laisal kadziba mayuslihu bainan nas. Tidak dihitung orang itu berdusta kalau dia dalam rangka mendamaikan satu dengan yang lain, dalam rangka menghibur. Dan juga ada kejujuran yang tidak boleh kalau itu menyakitkan hati. Misalnya, kalau pemirsa punya istri yang gemuk, kita tidak boleh dengan memanggil dengan gelar-gelar yang walaupun itu jujur, tapi itu membuat orang tidak enak. Tetapi ada juga bohong yang boleh. Jangan di mana-mana, tetaplah di Kurma Kuliah Ramadan. Alhamdulillah, pemirsa masih bersama Kurma Kuliah Ramadan dan baru saja kita saksikan Bang Data membuat satu hiburan bagi kita. Tentu sesuatu yang tipuan, tapi tipuan itu boleh. Satu, untuk mendamaikan. Tidak hanya untuk itu. Misalnya ada seorang yang punya istri dua, tapi ini hanya untuk contoh. Misalnya satu rumahnya di BSD, yang satu rumahnya di Sawangan. Maka ketika kita di BSD mau kemana, jangan bilang ke Sawangan. Bilang aja mau ke Cibubur. Habis dari Cibubur belok kanan ke Sawangan. Itu boleh. Apa dia menipu? Tidak. Itu namanya tauriyah atau ta'arif. Kedua, atau mendamaikan. Nah, misalnya Mas Data sama Adit baru bertengkar. Maka saya boleh mendamaikan keduanya. Dengan cara gimana? Mas Adit, ternyata kamu setiap kali didoakan, setiap sholat didoakan sama Mas Yudata. Mas Yuda. Saya ketemu Mas Yuda, Mas Yuda. Kamu ternyata setiap hari didoakan sama Mas Adit. Apa saya bohong? Tidak. Karena apa? Karena hanya saya nyampaikan. Itu dalam rangka mendamaikan. Karena dia berdoa, ya Allah ampunilah orang-orang mukmin dan muslimat. yang hidup dan yang mati. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu boleh. Yang kedua adalah untuk kompetisi dan perang. Orang perang, orang kompetisi, tinju itu mau jab ternyata uppercut, mau uppercut, jab, itu enggak apa-apa. Badminton itu mau ke kiri ternyata ke kanan. Wah, menipu kamu, dosa, dosa, enggak dosa. Sepak bola itu Vialli, Donadoni, Mancini, Ronaldinho, Ronaldo itu dibayar mahal karena bisa menipu. Jangan-jangan tim sepak bola kita itu enggak pernah menang karena orangnya jujur-jujur. Mau kanan-kanan betul, kiri-kiri betul, padahal boleh menipu. Di dalam kompetisi orang boleh menipu, tetapi itu adalah strategi. Yang ketiga adalah melindungi jiwa. Ketika orang memang perlu perlindungan jiwa, padahal ada sesuatu yang sangat urgent untuk dilindungi. Artinya apa? Misalnya saja, Mas Radit nyari Mas Yuda. Oh, mana Yuda ini? Mau saya bunuh. Kenapa? Dia utang nggak bayar. Utang nggak bayar kok mau dibunuh kan nggak boleh. Maka saya boleh untuk melindungi. Demi Allah, Mas Yuda tidak ada di sini. Apa saya bohong? Tidak. Karena nggak mungkin Mas Yuda ada di tangan saya. Nah, dengan demikian, terlindungilah jiwanya, tinggal saya laporkan kepada polisi. Jadi tiga hal itu bisa dilakukan kalau memang satu untuk perdamaian, karena Islam sangat cinta pada perdamaian. Bulan puasa, bulan perdamaian. Jaga perdamaian itu. Orang yang bertengkar, sakotot min ainillah. Allah akan berpaling dari orang-orang yang suka bertengkar, nggak usah saling bunuh. Tunggu aja besok kan mati sendiri. Dengan demikian, mudah-mudahan puasa kita bisa menjaga perdamaian. Kita menjaga kebaikan meskipun jujur, kalau itu menyakitkan, jangan dilakukan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.